الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أو مسلمين والمسلمات رحمني ورحمهم الله وأعزكم الله. Para bapak, para ibu, mbah kakung, mbah putri, pak de sekalian bude, pak lek sekalian bule, Kang Mas Mbak Yulan, adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalu niki kita dipun panggihaken malih dening Allah Subhanahu wa taala senadyan lumantar siaran langsung nggih, mboten saged pepanggihan langsung. Niki setunggalipun kanikmatan ingkang kedah tansah kita syukuri lan mboten kathah anggen kula matur mangke ndak malah katelasan wekdal nggih. Kita lajengaken malih kemawon waosan kitab Al-Jadid syarah kitab Tauhid Tasih bab ingkang sami bab minasyirki an yastaghitsa bighairillahi au yad'a ghairahu. Bab kelebu tumindak syirik nggih nalika wonten tiyang ingkang nyuwun pitulungan dumateng sakliyane Allah Subhanahu wa taala utawi ndonga dumateng sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nalika kita sampun ngucap syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, nggih kula aturaken wong sal langsul ateges kita sampun sumpah setia tuhu, janji prasetya wonten ngarsanipun Allah badhe manembah namung dumateng Allah. Badhe ndonga namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Badhe nyuwun pitulungan namung dumateng Allah lan nilaraken sedanten nggih sesembahan sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Kalau wingi kita sampun maos ayat ingkang mapan wonten surat Yunus nomoripun 107, semanten ugi dawuhipun Allah Subhanahu wa taala mapan wonten surat Al-Ankabut ayatipun 17. Insyaallah taala wonten kalau dangan dalu niki kita badhe maosaken ayat salajengipun inggih menika dawuhipun Allah Subhanahu wa taala mapan wonten surat Al-Ahqaf ayatipun gangsal dumugi 6. Wa qaulullahi ta'ala lan Allah Subhanahu wa taala dawuh wa man lan sapa wonge adallu kang luwih kesasar. Sapa wonge sing luwih sesat, sapa wonge sing luwih kesasar miman tinimbang menungso ya da'u sing donga min dunillah marang sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Sapa menungsane sing luwih sesat, sapa menungsane sing luwih kesasar dibandingake menungso sing donga marang sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Menika pitakenan saking Allah Subhanahu wa taala mboten betahaken wangsulan. Sebab napa? Sebab wangsulanipun sampun melaho cetha welo-welo ketok mata tanpa tedeng ngaling-aling. Bilih mboten wonten setunggal menungsa ingkang langkung sesat, langkung kesasar timbang tiang-tiang ingkang ngaturaken pandonga dumateng sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Maknane pun apa nek eneng menungsa kok njaluk ndonga marang saliyane Allah niku dadi menungsa sing paling sesat, menungsa sing paling kesasar. Menika dawuhipun Allah mapan wonten surat Al-Ahqaf ayatipun gangsal. Nggih, langsung Allah nglajengaken malih man la yastajibalahu. Nggih, nyuwun marang saliyane Allah kang ora bisa yastajibalahu. Ora bisa nyembadani penyuwunane. Ora bisa minangkani pendongane. Nggih, ora bisa ngabulake penyuwunane menungso iku. Ila yaumil qiyamah nganti tekani dina kiamat. Nggih. Dados sesembahan-sesembahan sanesipun Allah sing disuwuni niku, sing disuwuni rezeki, disuwuni ketentraman, disuwuni kesarasan, nggih, disuwuni sugih, disuwuni derajat pangkat, mboten wonten ingkang saged nyembadani, mboten wonten ingkang saged minangkani pendongane awake dhewe. Nggih. Sebab napa? Sebab sunggalipun zat ingkang saged nyembadani, ingkang saged minangkani penyuwunane manungsa menika mboten wonten sanes kejawi namung Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Direwangi nggih napa niku kungkum wonten kali tempur, kali cacah loro ketemu, tes, niku jenenge kali tempur. Kungkum wonten mriku sewengi nanti medhok sikile niku. Nyuwun rezeki karo lelembut sing nunggu ten kali tempur. La yastajibalahu, ora iso menehi. Rezeki ora bisa menehi, ora bisa nyembadani sekabehe penyuwunan kejawi namung Allah Subhanahu wa taala. Ngantos kapan? Ila yaumil qiyamah, nganti tekane dina kiamat. Wahum lan para menungsa iku andu'a ihim marang pendongane ghafilun, iku padha lena. Maknane pun apa kathah-kathahipun manungsa nalika ngaturaken pendonga wonten ngarsanipun Allah niku sami lena. Keng napa kok lena? Lali purwa duksina. Mboten kemutan dumateng syariatipun Allah ingkang sampun dipun wucalaken dumateng Nabi. Ingkang sampun dipun wedharaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten saklebetipun sabda tamanipun Kanjeng Nabi ingkang kaserat wonten hadis-hadis ingkang sahih. Nggih. Pripun to carane donga, pripun ngangkat asta nalika donga niku pripun? Dungane niku namung dumateng Allah. Mboten parang donga marang sakliyane Allah. Lajeng anggenipun donga menika dipun pilih wektal-wektal ingkang mustajabah. Antawisipun adzan lan qomat tinimbang wing domblang, domblong, plorak, plorok nggih. Ngitungi babut, ngitungi cecak liwat gitu. Iku tinimbang tumindak-tumindak kang mboten-mboten paedahe ngangkat asta nyuwun wonten ngarsanipun Allah. Donga niku wektal ingkang mustajabah. Nalika napa niki mandhap Jawa nggih. Lajeng nalika setelon ingkang pungkasan, setelone wengi ingkang pungkasan nggih udakara jam kalih ngantos dumugi subuh menika dipun ginakaken kagem donga. Nalika safar nembe lelungan adoh, nalika dinten Jumat, nalika malam Jumat donga nyuwun dumateng Allah. Nggih. Lan kita sedaya niki donga dumateng Allah mboten namung nek pas butuh tok. Pas rekoso tok donga, nggih. Nek uripe lagi dodole lare wis kemlinthir ra tau donga. Niku wong sing lena dumateng pendonganipun. Terus kita sedaya niku nalika donga dumateng Allah nggih kedah dipun ambali wong salwangsul. Allah remen. Nggih. Allah remen midhangetaken pendonganipun titahipun ingkang dipun ambali wongsal wangsul. Nggih, ananging kathah-kathahipun manungsa menika sami lena. Nggih, lena adab-adab berdoa, lena wonten wektal-wektal ingkang mustajabah dipunake kagem donga. Lena ndongane dumateng Allah ing ugi donga dumateng sakliyane Allah niku kesyirikan. Iku maknanipun ghafilun. Wa idza lanalika husyiran nasu manungsa ditangekake saka pati kanu lahum a'daa kanu lahum a'daa iku sing disuwuni pendonga iku bakal dadi mungsuhe marang sing ngaturake pendonga nggih nalika kita nyuwun donga dumateng Allah Subhanahu wa taala benjang ten akhirat nggih disembadani penyuwunan disayang-sayang dening Allah Subhanahu wa taala. Ning sing sok sinten tiyangipun donga dumateng sakliyane Allah ora disembadani ning alam donya sesuk ning akhirat niku bakal memungsuan. Jenengan donga karo Nyiroro Kidul nggih. Sesuk jenengan ten dina kiamat mungsuan karo Nyiroro Kidul. Saling menyalahkan satu sama lain. Nggih. Gara-gara donga karo kowe aku saiki mlebu neraka. Setane sing dijaluk ora salahmu dhewe. Wong wis ngerti nek pengajian ngangsu kawruh pendak amal ma'ahat nerangake jlentrehake donga ki mung karo Allah kok donga karo aku. Lah saiki kowe mlebu neraka ya rasakno dhewe wong aku ya mlebu neraka. Dadi kowe rasane nyelake aku rasane nyelake kowe. Ayo neraka iki disruput bebarengan ngoten. Kembul bujana pesta handrawina mangan mawane geni neraka. Na'udzubillahi minal zalim. Niku piwalesipun tiyang-tiyang ingkang napa tumindak syirik dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Lan dheweke iku nalika nindakake pangibadahan kelebu golongane wong-wong sing kafir. Loh, kok bisa ya wong nindakake ngibadah kok kafir? Nggih. Sebab napa? Sebab piyambakipun ngibadah dumateng Allah ning nyambi ibadah dumateng sakliyane Allah. Loh kok nyambi pripun? Ndonga. Ndonga njaluk marang sakliyane Allah niku dipun wastani ibadah. Senadyan kita sedaya ngibadah dumateng Allah, ning nek ijik nyambi tawakal marang sakliyane Allah, ndonga dumateng sakliyane Allah, nggih. Ngaturakan sajen meragat satu kewan diwujudke kanggo sakliyane Allah ateges awake dhewe niku bi ibadatina kafirin. Nalika kita nindakake pangibadan awake dhewe niku kelebu golongane wong-wong kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Pramila saking menika para bapak ibu sedaya, Mbah Kakung, Mbah Putri, Pak Di sekalian Budis, danten kemawon ingkang midhangetaken pengawasan. Wonten kalodhangan dalu punika. Ingkang asring tasih anggarai kapitadosan klenik. Wah, iki udan deres, iki kali dengkeng iki banjir mblutak iki ora bakal mandek anggone banjir nganti ku ana sing keli siji mati ning kono lagek lerem, demite lagi lerem. Nek wis entuk tumbal. Nauzubillah min dzalik. Kok kaya-kaya sing gawe kali banjir niku lelembut. Nggih. Ingkang maringi kali banjir segara kocak gunung kelap-kelap. Nggih, napa niku? Langit kelap-kelap, gunung gonjang-ganjing, segara kocak. Menika sanes lembut. Menika pepalingipun Allah Subhanahu wa taala dumateng kita sedaya. Anika kita manembah ikhlas nindakaken dawuhipun Allah, ada dasar syariat Kanjeng Nabi nggih Allah ridha. Nalika kita asring tumindak maksiat nggih, asring tumindak kemungkaran kebid'ahan Allah Subhanahu wa taala menika duka, lajeng paring pinten-pinten musibah, balak lan bebendu. Ingkang kathah. Niku nembe wonten ngalam donya, benjang wonten alam akhirat, tiang-tiang ingkang tumindak syirik, ingkang anggadai kapitadosan kesyirikan, tasih nampi pasiksan ingkang mboten wonten telasipun. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wa a'azakumullah saking ayat kalawau kita mendet pinten-pinten piwucal kesayanan ingkang angka setunggal ajahalun nasi wa adalluhum man da'a ghairallahi ajahalun nasi manungsa kang paling bodoh iku wa adalluhum lan manungsa kang paling kesasar iku manungsa sing paling sesat iku man da'a ya iku manungsa sing donga ghairallahi marang saliyane Allah Subhanahu wa taala. Ada dasar ayat kalau sebab Allah Subhanahu wa taala niku nanting. Dadi awake dhewe ditanting dening Allah. Pripun ngendikane Allah? Wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Sapa menungsane sing luwih sesat? Tinimbang menungso sing donga marang saliyane Allah. Wangsulanipun boten wonten. Nggih cekak aosipun menungsa sing paling sesat kuwi sing donga marang sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Pramila saking menika wonten kalangan dalu niki kula ajak-ajak diri pribadi kula piyambak sumrambahipun para jamaah. Kula aturi penggalih kanthi saestu. Dipun pitung kanthi jengkep, dipun penggalih kanthi wening. Nggih. Napa niku kedadosan wonten pun sawijining manungsa. Ingkang anggadai napa jenenge rupa nggih, rupane niku bagus, ganteng uleng-ulengan. Gagah, dhuwur, pideksa, ganteng, sugih bondo, tur nggih nggadai derajat lan pangkat. Sinten menika Abu Lahab? Sinten menika Abu Jahal? Abu Lahab niku pake cilik Kanjeng Nabi. Lahab niku maknane pun geni ingkang bulat-bulat. Piso, geni sing mumpal-mumpal niku lho jenenge Lahab. Sing napa kok diwenehi aran Abu Lahab sebab Abu Lahab niku menungsane tesih enom. gagah gedhe dhuwur, tur ya dadi senopati, ahli strategi perang, tur nggih sugih bondo, tur nggih duwe derajat lan pangkat, tur nggih piyambake niku gantenge uleng-lengan. Sebab napa? Raine Abu Lahab niku putih memplak terus nggih pipine niku enten semburat warna merah. Dadi pipine niku kuning semua bang, kaya enten genine mubal ngoten. Mila dipun wastani Abu Lahab. Nom-noman sing kaya geni mubal saking gantenge niku. Alami niku mboten dipulas nganggo abang mboten. Nggih. Lencir kuning pipine abang beranang saking gantenge niku. Kaya kula niki nek dipulas abang malah kaya badut gitu. Sebab kulite sawo mateng dipulas abang malah kaya wong bar dijotosi. Ning nek Abu Lahab niku ganteng. Semanten ugi Abu Jahal sugih ganteng, nggih bojone ayu, bandane akeh, tur ya senopati, tur pinter bisnis, pinter dodolan, juragan. Uteke niku moncer jala langit. Ewon dene semanten piyambake pun pinaringan aran Abu Jahal. Abu Jahal niku nek cara Jawa pentolane kegoblokan. Nggih, simbol kebodohan. Lho, jare pinter nggih. Jare sugih nggih. Jare ganteng nggih. Jare gagah dhuwur pidhet kok nggih. Jare lantip pikirane nggih, njala langit nggih. Ananging kene pokok diwenehi gelar dening Allah Abu Jahal, simbol kebodohan. Sebab dheweke niku tumindak syirik. Nggih. Mila dipun sebat wonten mriki ajhalun nas wa adalluhum man da'a ghairallah. Menungsa sing paling bodoh, menungsa sing paling sesat, iku menungsa sing donga marang sakliyane Allah. Nggih, wis diwenehi sesembahan. Nggih, Gusti Allah sing Maha Sampurna sing nyipta jagat sak isine. Lah kok iki njaluk karo kayu. Donga karo watu. Donga karo jin, setan, nyiroro kidul, nyiloro lor, nyiloro kulon, nyiloro wetan. Kaki among, nini among, dukun. Nggih. Na'udzubillahi summa na'udzubillahi. Mila dipun wasani tiyang ingkang napa? Ajhalun nas. Nggih. Pramila saking menika nalika kita sedaya niki pinaringan rejeki ingkang gedhe, nggih. Diparingi mboten pinaringan, mboten kasinungan derajat lan pangkat. Nggih, mboten dadi manungsa sing terhormat. Sauger kita niki tasih manembah dumateng Allah. Ninggalake sesembahan sanesi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita niki kelebu golonganipun tiang-tiang ingkang pinter lantip. Sanian isbatu annal ma'budina ghafiluna an ibadatihim wa la yastati'una ijabatahum. Isbat netepake annal ma'budina bilih zat-zat ingkang dipun sembah, ingkang dipun suwuni donga niku ghafiluna an ibadatihim. Niku orang gagas, orang rewes marang ibadai wong-wong niku wau. Wala yastati'una ijabatahum, lan ora bakal bisa nyembadani penyuwunan. Ora bakal bisa ngabulake nggih pendonga, sebab ingkang saged nyembadani sedanten penyuwunan, ingkang saged mengabulkan doa menika namung Allah Subhanahu wa taala. Brahola disuwuni donga. Mila Kanjeng Nabi Ibrahim niku mendhet petrel sing gedhe. Wadung nek cara mriki, wadung niku petrel sing garane dawa tur petrele gedhe. Bobote petrele tok niku dawa nggih 3 kilo ngantos 2 kilo. Niki brahola gedhe, enten brahola cilik-cilik. Brahola cilik-cilik dipetheli kabeh. Tel tel tel tel. Petrel gedhe dikawungke ten brahola sing gedhe. Pinangka tandha napa? Niki sesembahan sakliyane Allah. Mboten saged menehi manfaat lan madharat. Mboten iso nulungi, nulungi awake dhewe mboten saged kok. Dipetheli gulune niku brahala niku meneng wae niku. Nggih. Ah ngoten niku. Kok dijaluki? Semanten iki pun jimat. Jimat diobong ya meneng wae. Napa enten jimat kok diobong terus mencolot ngoten. Nggih. Terus lunga ngoten niku. Terus mengke teko meneh ngoten niku. Niku mboten wonten. Jimat ya apa nggih ndelete. Kosi digrendo nggih merotol ngoten niku. Ananging Allah menika zat ingkang saged nyembarani penyuwunan lan ngijabai pendonga sedanten makhlukipun. Salisan tasmiyatu hadza du'a ibadah. Ayat kalau pinangka dalil bilih pendonga niku kelebu perane ngibadah. Malah-malah Kanjeng Nabi ngendika addu'a ubukhul ibadah. Donga iku dadi intisane ngibadah. Nggih. Sebab sedanten ibadah ingkang kita tindakan dumateng Allah Subhanahu wa taala niku mesti ngemu donga. Kita nembe salat isinin donga ya Allah ihdinas siratal mustaqim. Mugi-mugi paduka nuduhake dumateng kawula mergi ingkang lurus lan sak pituritipun. Nggih. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah kula nyuwun pangayoman dumateng paduka min adzabi jahannam saking pasiksane neraka jahannam min adzabil qabri saking pasiksane azab kubur. Nggih. Min syarri fitnatil mahya wal mamat. Lan saking fitnah urip lan mati wa min syarri fitnatil masihid dajjal lan saking fitnahipun dajjal. Salat niku isine pendonga. Semanten ugi zikir donga. Semanten ugi siam niku isinipun ugi donga. Dados donga niku pinangka ibadah. Kula panjenengan sedaya dumateng Allah nalika wonten tiyang donga dumateng saliyane Allah ateges dheweke sampun manembah sampun ngibadah marang saliyane Allah. Niku ing sing diarani syirik nggih ngoten niku. Beleh satu kewan niku diwujudke kagem Allah tok. Lah kok beleh satu kewan ndase dipotol diwujudke dinggo sing jim sing manggon ten segara sing diarani larung sesaji niku. Niku tumindak syirik niku. Para ulama sampun kathah paring fatwa. Nggih. Meragat pitik, meragat kebu, meragat mendo nggih diwujudke kanggo lembut. Niku ateges sing ibadah dumateng saliyane Allah. Jaluk pengayoman marang sing bau reksa niku ateges awake dhewe ngibadah marang saliyane Allah. Jare sapa? Dalile endi? Dalile niku wau. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Sapa wonge sing luwih sesat tinimbang wong sing donga marang saliyane Allah. Lajeng wonten ayat ingkang pungkasanipun ayat dipun sebat wa kanu bi ibadatihim kafirin. Nggih, kalebu golongane tiang-tiang ingkang kafir naudzubillahi min dzalik. Ingkang angka sekawan anna hadhihi da'wata bilih pendonga niki sababun li adawatil ma'budina lil 'abidina yaumal qiyamah. Nalika enten menungso ndonga marang saliyane Allah, pendonga kala wau sababun niku dados sebab pinangka sebab li adawatil ma'budin. Sebab memungsuane antarane wong sing diibadahi marang wong sing ibadah. Sing saliyane Allah nggih. Jenengan njaluk karo setan nggih. Sesuk setan niku mungsuhi jenengan, jenengan mungsuhi setane. Yaumul qiyamah benjang wonten dinten kiamat. Khamisan bayanu annal ma'budina sayabtariuna yaumul qiyamati min ibadati 'abidihim. Sayatabarrauna. Bayan niku pinangka keterangan annal ma'budina bilih zat ingkang dipun sembah sakliyane Allah niku saya tabarrauna yaumal qiyamah dheweke niku bakal ngapa nggih ya tabarraun berlepas diri yaumal qiyamah ana ing dina kiamat min ibadati abidihim saka pengibadane wong-wong sing nyembah marang dheweke dadi brahala jim setan sing disembah ten ngalam donya niku sesuk ya mlincur nggih. Aku ndak mbah ning alam donya nyembah kowe, saiki aku cilaka aku tulungono. Setane kandha nulungi kepiye wong aku ya mlebu neraka kok nulungi kowe. Asalamu dhewe kowe mbiyen manut nyembah aku. Salahmu dhewe kowe mbiyen njaluk sugih. Salahmu dhewe kowe mbiyen njaluk sekti. Salahmu dhewe kowe mbiyen pinter ngeramal. Salahmu dhewe kowe mbiyen pengen weruh wujude lelembut. Kuwi kan pitulunganku, pitukane kowe nyembah aku. Kuwi salahmu dhewe, kudu salahku. Aku nek tok salahke wegah. Saiki aku mlebu neraka kuwi ya mlebu neraka. Wis rasa salah-salahan ayo ambyur bareng. Ngoten niku omongi setan. Mila saking menika kaum muslimin ingkang manembah dumateng Allah kewala piyambakipun kelebu golonganipun tiang-tiang ingkang ikhlas. Selamat insyaallah donya akhirat. Wa qauluhu ta'ala lan Allah Subhanahu wa taala ugi dawuh menika ayat salat jengipun. Amma yujibul mutarra idza da'ahu. Wa yakshifu as-su'a وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. Amman yujibul mutarra. Sapa wonge sing bisa nyembadani penyuwunane wong-wong kang nembe kesusahan. Wa yakshifus su'a. San sapa wonge sing bisa ngilangi balak bebendu kesusahan. Wa ja'alukum khulafa al-ardi. Lan bisa ndadekake sira ku pinangka pemimpin ana ing jagat. A ilahun ma'allah. Kali lama tadakkarun. Apa dewe iki wis dadi sesembahan. Wis dadi Tuhan. Nge? Sesarengan karo Allah subhanahu wa ta'ala. Nge? Temen sidik wong-wong sing gelem napa? Jupuk napa nge? Piwucal kesainan. Ingkang tasih hanengenaken fikiranipun ingkang wening. Ini kok sekedik, kathah-kathahi pun tiyang menika mikiri pun menika sarwa cekak. Wis pokoke kancane melu ritual ngono ya saku tak melu ngoten. Sebab napa? Sebab wis simbah-simbah biyen ya ngono kuwi. Aku tak melu. Menika ayat dawuhipun Allah mapan wonten surat An-Naml ayatipun 70 kalih. Al-fawaid piwucal kesaenan saking ayat kala wau. Setunggal, al-ikhlasu fid du'ai sababun lil istijabati. Ikhlas nalikon dungo dumateng Allah menika dados sarana, dados sebab nggih pendonga kula panjenengan sedaya diijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas nalikon dungo niku ikhlas. Nyuwune namung dumateng Allah ninggalke sesembahan sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng tondo ingkang ikhlas piyambake pun nalika kathah tiyang donga, nalika piyambakan nggih donga. Ora kok nek dhewe males donga, nek enten wong kathah dadi donga. Ning wonten pitakenan ngeten, nyuwun sewu Pak, niku kula niku nek donga piyambake kula nggih donga, ning dongane niku kok mboten betah suwe nggih. Ning kula nek amor tiyang kathah bibar salat niku enten salat bibar jamak niku kula donga kok saged suwe. Niku napa saged dipestekke nek kula niku seneng pamer nalika donga. Para ulama paring dawuh mboten. Niku malah pinangka tanda barokahipun tiyang-tiyang ingkang nindakaken ibadah kanthi cara jamaah. Salat dhewe nggih salat, ning kok kurang anu ya. Kurang betah ning nek salat bareng karo kancane kok dadi sregep. Niku pinangka tanda bilih salat jamaah niku salat ingkang nampa kebak barokah. Nggih ewon dene seneng pamer. Nggih, niku mboten saged dipun pestekake. Sanian isbatu barakati doa wa naf'ihi. Netepake bilih pendonga menika setunggalipun ibadah ingkang kebak barokah lan kebak manfaat. Ampun ngantos kita sedaya niki dadi wong-wong sing ateis nggih. Oh lah ndonga tok ora ning ndonga tok ya ora ning paedahe. Apa-apa kan karek usaha. Hasil itu berbanding lurus dengan usaha atau usaha hasil tidak mengkhianati usaha. Wah niku teori ini wong-wong sing mboten anggadai keimanan dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Bukti ini nopo? Enten mboten juragan wong dodol sego kucing angkringan niku laris manis. Mongko sego kucingnya jane nggih mboten pati eco. Ning laris manis, malah angkringan iki ditulisan sego kucing rapati enak ngono. Ning malah sing tuku pirang-pirang. Terus bar niku enten angkringan digawe saka kayu juati, gelasé gerabah, tahe nggih nas gitel, sego bandenge maknyus, sambele iku wah sarwa jos. Ditulisi angkringan paling lezat. Angkringan paling jos, ning malah mboten payu. Enten mboten ngoten niki? Wonten. Wonten ditulisi mie ayam paling lezat. Mboten payu, malah kula niku nate ningali wonten mie ayam ora pati enak niku malah kathah sing anu, sing jajan ten mriku. Ngono. Nggih. Nuduhake bilih senadyan awake dhewe niku usaha. Nggih. Kerja keras banting tulang, awan dinggo wengi, wengi dinggo awan. Nggih, sirah dinggo sikil, sikil dinggo mlaku. Lan sak piturutipun nalika Allah Subhanahu wa taala mboten ngersake payu nggih mboten pa payu. Terus carane pripun niku? Nggih disregepi donga. Dungane mboten mung pisan pindho. Dungane mboten mung pas ora payu tok, bareng wis laris kemlintir atau donga mboten ngaten niku nggih. Wong iman niku tansah donga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Napa kemawon kahananipun? Melaku midak ri donga, Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairan minha. Ya Allah, kula nyuwun ganjaran awit musibah ingkang tumama dumateng kula. Lan mugi kula pinaringan ijol, pinaringan lintu ingkang langkung sae tinimbang barang ingkang sampun ical. Sendale pedhot donga, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lha awake dhewe istirja niku ora pati-pati istirja nek rane wong mati. Nggih. Okay. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kula niku nate rencang kula tiba dikandhane. Aku mau tiba, kowe tiba, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kanca kula malah nesu, aku ki rong mati, ngono ki. Lah apa rumah sampe innalillahi gunggu wong mati, gitu. Wong nampa balak bebendu, tiba kenengri sendale pedhot, kejelungup niku nggih saene innalillahi wa inna ilaihi rajiun terus ndonga nyuwun dumateng Allah. Ngoten niku. Iku wonten manfaatipun. Nggih. Lan sampun kathah bukti nyata nggih. Ummu Salamah niku garwane Abu Salamah sedo, mongko niku sahabat Nabi sing minulya. Ummu Salamah niku ngantos mbatin. Yuh apa ya ge ana ya. Aku pinaringan bojo sing luwih becik tinimbang Abu Salamah. Kok kaya-kaya ana saklungane langit, saklumae jagat iku ora ana menungsa sing apike ngungkuli Abu Salamah bojoku sing wis mati. Ning Ummu Salamah donga, Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah kula nyuwun ganjaran awit musibah ingkang paduka paringaken dumateng kawula. Lan kula nyuwun supados pinaringan ijol, pinaringan lintu ingkang langkung sae. Nggih tinimbang ingkang sampun ical. Ning Ummu Salamah batin apa ya ana ya wong lanang sing luwih apik, luwih becik tinimbang Abu Salamah. Nggih. Lah kok mboten ledangu niku Ummu Salamah niku dilamar melih dening piyantun kakung. Sinten niku? Mboten wonten sanes kejawi namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah mak jenggirat. Lah dalah penyuwunku pendongaku diijabah dikabul dening Allah Subhanahu wa taala. Kamong kok aduh kaya-kaya kok ora enak. Anu ya. Ora mungkin nek aku diwenehi ijo sing luwih becik tinimbang sing ilang iki. Nalika tsunami Aceh niku wonten kula ningali berita enten bapak-bapak niku kecalan anggota keluarga ngantos 12. Yang sepuhe kalih, garwanipun, putra-putrinipun, maratuwanipun entek ludes dheweke urip. Nggih, jeruntul. Hidup bagaikan angka satu. Mboten enten kanca, mboten enten rowang, nggih. Niku nek wa khluf li khairan min haya Allah kula nyuwun ijal ingkang langkung sae tinimbang ingkang sampun ical. Niku ampun ragu nyuwun ngoten niku. Yakin Allah Subhanahu wa taala maringi ijal ingkang langkung sae. Sae menika dipun paringaken wonten ngalam donya utawi wonten akhirat. Pinangka dalil bilih donga niku wonten manfaatipun, bilih donga niku wonten keberkahanipun. Mboten sedanten menungsa niku digampilake dening Allah iso donga lho nggih. Dek wingi kula maos serius enten wong dodol napa jagung nggih. Jagung udan gecebreh, Pak. Pun payu dereng-dereng niku. Lah nek mboten payu njenengan mantuk mboten gawa duit. Mboten napa-napa den wong kula niku mboten payu kula malah iso ndonga. Iso ndonga niku nggih rejeki lho den. Nek leh kula dodol laris niku malah kula mboten kober le ndonga. Ya kala-kala diparingi ra payu barang niku supaya kula iso ndonga. Ndonga niku rejeki saking Gusti Allah. Lah mengke jagunge kok mulai bosok kula sedekahke tangga-tangga. Iso sedekah niku nggih rejeki lho den ngene iki. Lah kok adene sing teko ning mah plonga-plongo. Niki bakul jagung mboten sekolah ning tingkat tawakalipun keimananipun dumateng Allah ngedape-dapi. Ya kuwi wong sing sugih ning tenanan. Iki wong sing sugih tenanan, wong sing pinter sing sejati. Ngoten niku nggih. Talisan annal khaira wa syarra muqaddarun minallahi azza wa jal. Bilih kebecian lan keawonan menika sampun dipun takdirake dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih mangke saged dipun sinaoni langkung gamblang malih wonten bab napa al-imanu bil qada'i wal qadar. Al-istidlal ala tauhidil uluhiyah bi tauhidir rububiyah. Ayat kelo pinangka napa nggih? Dalil tumrapipun tiang-tiang ingkang netepake tauhid uluhiyah kanthi mitadosi wontenipun tauhid rububiyah. Nalika Allah Subhanahu wa taala zat ingkang nyipta jagat donya lan saisine ateges napa? Ateges kita sami, kita sedaya nggadahi kewajiban manembah namung dumateng Allah. Sebab zat saksane Allah, zat sanesipun Allah mboten saged nyipta jagat lan saisine. Ya awake dhewe pun percaya Allah sing maningi urip, sing maringi rejeki, sing gawe pati, sing gawe waras, ning kok ndungane marang saliyane Allah, niku wong sing mingerke blate. Nggih. Nah, kita sampun mitadosi wonten tauhid. Napa niki uluhiyah? Nggih, kita mitadosi tauhid rububiyah. Nek mitadosi tauhid rububiyah, mitadosi tauhid uluhiyah. Rububiyah niku mitadosi Allah ingkang nyipta, Allah ingkang maringi rejeki, maringi pati, maringi waras lan sanes-sanes, maringi jawah lan sanes-sanes. Niku rububiyah. Nek pun mitadosi rububiyah, ya awake dhewe ngibadah namung dumateng Allah. Lah ngibadah murni dumateng Allah menika dipun wastani tauhid uluhiyah. Ninggalake sesembahan sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Ayat salah singipun mboten ayat nggih, mung setunggal riwayat. Wa rawa At-Tabarani bi isnadihi lan Imam At-Tabarani niku sampun ngaturaken setunggal riwayat kanthi isnadipun annahu kana fi zamanin nabi. Dipun sebat bilih wonten kedadosan ingkang dumadi nalika zamanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tasih gesang. Kedadosan menapa munafikun. Sawijining menungsa munafik. Nggih, munafik niku napa? Munafik niku cirinipun kathah nggih. Wonten setunggal hadis Nabi dawuh alamatul munafiki thalathatun, tandane wong munafik iku ana telu. Nggih, pripun niku? Idza hadatsa kadziba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Menawa ngomong, menawa kondo, menawa ngucap dheweke seneng goroh. Menawa janji seneng blenjani. Nggih, nek kondo senengane goroh, senengane gedebus. Kerincing apa-apa digedhek-gedhekke gen ketok wah weh wuh. Itu wuh ngono niku. Wah. Minggu lak wah golek. Saiki golek jempol. Nggih ten pacebok enten WhatsApp enten Instagram golek jempol. Supaya akeh wong jempol gedebus kerincing. Nggih. Kalebu wong sing crita diwedeni barang niku akeh-akeh do gedebus kerincing niku. Bu aku ndek diweruhi ngene, aku weruh ngene alah. Dud kula tak ngoten nek kula diceritani ngoten niku. Kula ngantek tuweke semanten niku dereng nate lho weruh jenenge lembut. Menawa janji niku asring blenjani, ya sesuk tak teko ya ngono. Ora teko. Ya sesuk tenan, ora tenan. Nggih. Ngapusi senengane. Blenjani janji. Wa idza tumina khana nalika diwenehi amanah niku seneng khianat. Eh tukokno anu lenga ya. Nggih. Ya tak kei 50.000. Mantuk. Lengane pira le? Niku lengane mundhak kok, Pak. Niku regane 50.000. Mongko jujule cek 20. 20 nggo jajan. Nggo tuku layangan gitu. Nggo tuku pancing, nggo tuku pelet. Naudzubillah. Niku mboten amanah. Nate wonten zamanipun Kanjeng Nabi sawijining tiang munafik yu'dzil mukminin ingkang tansah ganggu gawe. Ingkang tansah ngerusui dumateng tiang-tiang ingkang iman. Faqala ba'duhum. Nggih, banjur kondo sawijining sahabat. Kumu bina, ayo awake dhewe padha tangin jenggelek. Nastaghitu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafik. Ayo awake dhewe padha tangi nindakake istighosah. Nyuwun pitulungan. Nggih. Kanthi derajate Rasul sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafik. supaya awake dhewe iki ora diganggu dening wong munafik iki. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam banjur dawuh, innahu la yustaghathu bi wa inna ma yustaghathu billah. Yakti ora dikeparengake istighosah kanthi aku. Istighosah kanthi Nabi. Istighosah kanthi kalungguhane Kanjeng Nabi niku mboten dipun keparengake. Sing kandha sapa kuwi ya? Ingkang ngendi kok Kanjeng Nabi? Innahu la yustaghathu bi. Yakti ora dikeparengake, haram hukume. Istighosah kanthi aku ki ora kena. Ya Allah, bi jahin Nabi. Ya Allah, kanthi kalungguhanipun Kanjeng Nabi. Kula nyuwun dumateng paduka ya Allah. Iku mboten pareng, Nabi le ngendika. Wa innama yustaghathu billah. Ananging sing dikeparengake iku namung istighosah kanthi Allah, kanthi nyebut Allah Subhanahu wa taala. Zakarahu al-Haythami fil Majma'. Ini hadis menika dipun sebatakan oleh dening Imam Al-Haythami. Kok Arab oleh ngono ya aku mau kelingane basa Indonesia niku. Dipun sebatakan dening Imam Al-Haythami. Nggih. Wa qala rawahu At-Tabarani wa rijaluhu rijalus sahih. Semantan ugi dipun riwayataken dening Imam At-Tabarani lan rijalipun menika rijal ingkang sahih. Rawahu Ahmad fil Musnad semantan ugi dipun riwayataken dening Imam Ahmad wonten salebetipun Musnad Imam Ahmad. Nggih. Pinangka pepeling, piwucal, pinangka dalil kagem kita sedaya ayat ingkang sampun kita waosaken semantan ugi hadis dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedaya niki namung dipun keparengaken manembah donga ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala mbok menawi mekaten nggih lan semanten hadis ingkang saged kita waosaken lan kita badhe waosaken napa niki ibu cal kesayanan ingkang kapendhet saking hadis ingkang sepindah bayanu dhararil munafiqina alal muslimin. Hadis kalau pinangka tondo dalil bilih wong-wong munafik niku tansah nindakake perkara-perkara sing bebayani tumrape wong Islam. Mboten namung nalika gesangipun Kanjeng Nabi. Nalika ten jaman sakniki niki wong-wong munafik niku nggih wonten. Niki bahaya lho niki. Bebayani umat Islam niku. Sinten niku wong-wong munafik sing ngaku Islam ning gethinge karo syariat Islam kepati-pati. Ngaku dadi wong Islam, ngaku titahipun Allah, ngaku umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nalika weruh syariate Kanjeng Nabi ditindakake panas atine. Nggih, jojobang mawi ngowengis, dodo muntap liriki netap. Nggih, kumedhut padone nglati, idep nyomangala cakra, kudu nuwek-nuweka wong kang tanpa dosa. Nah, kalau kita niki umatnya ngaku dadi umatnya Kanjeng Nabi, nek enten syariatnya Nabi ditindaknya seneng tau ya. Bunga. Nindaknya dawe Nabi Alhamdulillah. Diparingi enteng, nindaknya dawe pun Nabi. Pinaringan ganjaran, pinaringan keselamatan. Ini wong munafik mboten. Mboten seneng. Ngaku umat Islam, nek kurungu ayat, panas kupingi. Nek kurungu hadis panas kupingi. Kurungu wadan, minggat. Gitu. Idza menawa budia dikumandangake li salat adzan kanggo salat adbara syaitan setan iku padha mlayu walahu dzurat anggone mlayu nganti kepentut-pentut niku setan krungu swara adzan panas dodone panas kupinge mboten seneng niki tiang-tiang munafik tiang-tiang ingkang ngaku umat Islam ananging mboten seneng dumateng sunah-sunahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku wong-wong sing bebayani dumateng umat Islam. Mila ngati-ati kita sedaya nalika sampun krasa nggih, wah kok sifat-sifat munafik kok ning nggon awakku kok ana ya. Niku enggal-enggal dipun tilar. Nggih, nek awake dhewe dadi oh ya aku ki kok nek ana ngomong nganggo jilbab kok malah mangkel aku ki. Nek eneng wong salat jamaah ning masjid kok malah sedih aku iki. Nek ning pengajianku kok aku kok anyel ya. Ning nek ane wong pasang sesajen kok mataku berbinar-binar ya. Niku berarti tondo awake dhewe niku dadi wong munafik senadyan ngaku Islam. Enggal-enggal mertobat. Mumpung tasih pinaringan apa? Jatah Yuswa dening Allah Subhanahu wa taala. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Lan munafik niku wonten kalih. Nifaq asghar wonten nifaq akbar. Munafik sing cilik wonten munafik ingkang ageng. Nek munafik sing gedhe niki nggih papan panggonane wonten nerakanipun Allah. Innal munafiqina ngendikanipun Allah yakti wong-wong munafik iku fid darkil asfali minan nar bakal dadi intipe neraka. Mapan wonten neraka sing paling jero. Na'udzubillah min dzalik. Tahrimul istighatsati bi ghairillahi fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah. Tahrim, haram hukumipun al-istighatsah, istighatsah bi ghairillah. Dumateng saliyane Allah fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah. Wonten perkawis-perkawis ingkang mboten saged nyembadani perkawis kalau kejawi naming Allah Subhanahu wa taala. Istighatsah dumateng saliyane Allah njaluk waras. Menika haram hukumipun. Mekaten semanten ingkang saged kita aturaken wektalipun sampun nedahaken sanga kirang sekedhik nggih kados dene padatan sisa wektal ingkang tasih wonten kita ginakaken kagem maos layang pitakonan ingkang tasih wonten. Bagaimana caranya menghilangkan sifat benci kepada ayah karena sering melihat perlakuan kasar ayah kepada ibu? Pripun carane nggih? Ngiling-ngiling mawon. Ngiling-ngiling kesayananipun bapak lan ndongaaken kesayanan kagem bapak supados bapak pinaringan hidayah, pinaringan eling, nggih. Bilih wong lanang niku mboten pareng napa? Napa niku ngasari wong wadon ngantek napa melih ngantos main tangan nggih napuk. Naudzubillah min dzalik. Menika mboten dipun keparengaken. Saya ini wang wedok ini, nesur wang wedok ini meneng, wah ini pun senjata paling jos ini. Dinengkin ini pun, karu-karuan wang wedok ini. Dipun dongakan kesainan, kagem bapak, lajeng ngiling-ngiling kesainan ini pun bapak, menaim buatan saged ngaturakan nasihat secara langsung, gih nyewun pambiyantun ini pun tiang ingkang dipun hormati dining bapak, supados maringi pitutur kesainan kagem bapak. Oke? Engkang ongkos kawan bombong dumateng ibu. Ngetinggalakan katresnan dumateng ibu. Dunga akan kesayanan dumateng ibu. Wallahu ta'ala alam. Punapa kita kedah nyolatakan jenazah engkang nalika gesang boten nate nindakake sholat. Nggih nek kedah nggih boten kudu. Nggih. Ning angsal napa mboten lah niki para ulama sami benten pamanggih. Niki pitakonan wangsal wangsul sampun kita aturaken wangsulanipun nggih. Bola-bali niki pitakonan niki. Para ulama benten pamanggih babakan tiyang ingkang gesang niku mboten nate salat. Mayoritas ulama ngendika mboten kafir sauger tasih mitadosi bilih salat niku hukumipun wajib. Pirangan ulama sanesipun wong sing ra salat niku wong kafir. Mboten pareng disolati. Iku pamanggih para ulama ahli sunnah wal jamaah. Kula piyambak langkung luweh tentrem nderek pamanggihipun kathah-kathahipun para ulama ahli sunnah mayoritas. Ingkang ngendikaken wong sing mboten salat sauger tasih mitadosi salat niku wajib piyambakipun mboten kafir, tasih pareng disolati. Ngoten niku. Nggih. Nek mboten pareng disolati berarti nggih mboten pareng didusi, mboten pareng dikafani, mboten pareng disolati, bondone ora kena diwariske, mboten pareng dikubur bareng karo wong Islam. Niki minimal 5 niki, ora kok mung ora disolati tok ning iki didusi. Niku jenenge ya kontradiksi. Nek ora disolati niku ora sah didusi, ora sah dipocong, ora sah disolati, ora sah dikubur bareng wong Islam. Nggih. Terus bondone mboten pareng diwariske marang anak putune. Sanggup sampean ngoten niku. Nggih. Lajeng para ulama antawisipun Imam Ibnu Qudamah ngendika bilih sak lebetipun sejarah Islam wit riyin ngatos dumugi jamanipun Imam Ibnu Qudamah niku dereng nate wonten kedadosan. Enten wong Islam sing mboten salat nalika mati niku ora didusi, ora dikafani, ora disolati, ora dikubur bareng wong Islam, bondone ora diwariski, niku dereng wonten kedadosanipun. Ngendikane Imam Ibnu Qudamah. Semanten iki Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wallahu taala alam. Ana wahyu dari Dono Mulyo badin derek tanglet kula niki nate mireng ibu kula nyebut tiang sepahe sing sampun sedo sambat kali tiang sepah sing sampun sedo hukumipun pripun sak ngertos kula niku syirik nggih syirik kados pripun nggih benjange tiang sepuh kula nggih diaturi walah mbok urip kura kosa mbok tulungono aku mbok mongko mbokne pun mati kok wong mati dijaluki pitulungane mboten pareng niku dipun wasani kesyirikan nggih ngoten niku wau. Niku maknane ndonga dumateng sakliyane Allah. Nggih. Nggih wong Jawa niki nggih enten anune lho, enten napa nggih? Tumindak sing kirang trep nggih, kirang leres. Nek nampa balak napa bebendu sing disambati niku mboten Gusti Allah. Sing disambati sinten? Aduh biung, aduh biung. Tibane biung, biung niku mbok. Nggih mboten. Biung niku sing mbok, bapa lan biung. Iku kathah tiyang nalika gejlung ngono, aduh biung. Tulunganku kuyung, tulungane yung. Mengko biunge pun sedo. Upama biunge jek urip nggih mboten isa krungu. Mboten pareng. Dados nalika sambat niku, iki dumateng Allah, nyuwun pitulungan dumateng Allah. Saene nek tiba jlung, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah mengke nek pun panggih kalian simbok nembe matur, mbok kula wau tiba. Dengkul kula buset, panjenengan dongake mugi-mugi Allah inggal paring waras, wiris, jati waloyo, waloyo temaing nirmala. Ngoten niku. Ora kok sambate karo tiyang sepuh ingkang sampun sedo. Njur tiyang sepuh kula niku pripun nggih kedah dipun sanjangi. Nggih, dipun sanjangi, dipun ajak pengaosan, nggih dipun tumbasaken nek mboten tumbas nek tumbas parabola. Larang nggih didownloadke pengajian kang suka weruh nggih supados piyambakipun midhang ngetaken pengaosan. Ampun cilik aten, wah bapakku kaya dikandani apa ya kena. Lah jenengane kaya Gusti Allah wae wis mesthekke ora bakal kena. Hidayah niku wonten astanipun Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Sirahku ora bisa menehi pituduh marang wong sing tok tresnani. Walakinallaha yahdi may yasha. Anange Allah sing menehi hidayah. Nggih kita sedaya anggadai wenang napa usaha lan donga nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala wallahu taala alam. Bissawab. Ngapunten pitakenanipun radi saru. Kok saru? Menawi istri haid menika biasanipun rampunge dinten 8 ngantos 9. Saking dinten 6 darah haid niku sampun mboten medal. Tapi biasanya pun dinten pitu, kadang tasih medal malih. Menawi dinten 6 niku mboten medal, nopo angsal jima. Iki. Haite biasanya sangang dinten. Dinten 6 darah haid niku sampun mboten medal. Oh nggih. Biasanya haite niku sangang dinten. Songo niku ngeten nggih, songo. Lah kok agek entuk 6 niku gedhe pun mandek. Pun mampet. Niku napa sampun dipun keparengaken campur antawisipun garwa kakung kalian garwa setri. Nggih. Niki rada dawa niki nek kula mangsuli nggih to. Sepindah tumrapipun piantun setri ingkang saged pitepangan ingkang saged nitik. Pirsa nitik. Nitik niku jawar, nah, niteni. Niteni marang getih haetipun. Nggih. Nah, pendasa sih ketemu mosok ya raisoh niteni to ya. Kula niku lho nate pitepangan dumateng tiang. Mataun-taun pisah niku. Kepanggih mleh kula jek niteni niku. Lah kok ibu-ibu pendasa sih lho ketemu karo darah haid kok raisoh niteni. Malah tekone kalih kula sing mboten haid. Arak coto gitu. Dan terus ibu-ibu mbak-mbak ingkang sampun haid niku. Ingkang sampun wong salawangsul haid nggih niku kedah saged niteni oh nek darah haid iki cirine ngene, ambune ngene, rupane kaya ngene. Kedah saged niteni. Nggih. Pendak sasi ketemu wae. Pendak sasi ketemu turun mung ora ming sedina ngantos sangang dina ketemu terus. Kedah saged niteni. Nek pun saged niteni, oh iki darah haite kok napa niki mandek ya? Darah itu kok mandek. Berarti nggih, pun suci. Delalah kok medal meleh. Hari ke-6 niku sampun mampet, hari ke-9 medal meleh. Lah getih sing mandek ten hari ke-8 napa 9 niku dititeni iki darah itu apa wudu kan wonten ciri-cirine. Nggih. Rupane niku abang, semu ireng, terus gondo ingkang mboten arum. Gondone mboten arum, mambet. Nggih. Terus rupane niku napa niku cenderung pekat nggih. Dititeni. Nek saged niteni oh iki darah haid, nggih berarti ampun campur melih. Lah sing wau pripun? Mboten napa-napa, ora ngerti rumasane pun suci. Nggih, nek pun saged niteni kuwi darah haid nggih nalika pun medal mandek berarti tesih haid. Ampun ditutupne, ngentosi ngantos ical. Ngoten niki. Niku tumrapipun piyantun setri ingkang saged niteni. Angka kalih, piyantun setri sing mboten saged niteni darah haid. Nggih. Kula niku darah haid niki darah napa nggih sing medal niku lha jenengan iso niteni napa mboten? Kula dereng saged niteni wong kula pemula ngoten niki. Kula haid nembe ping kalih dadi dereng iso niteni. Nek mboten saged niteni dheweke niku anu nggunakake pakulinane ibuke napa sedereke setri. Taken kalih ibuke. Bu jenengan haid niku biasane pinten dinten? Oh nek aku ki rata-rata okay, seringe sangang dino. Berarti dheweke nggunakake patokan sangang dino niku. Napa tekon kalih sedulure wedok? Nggih. Niku sing angka kalih. Sing angka 3 mboten saged niteni ning dheweke mboten pemula. Mboten saged niteni ning dheweke haid niku pun bola-bali. Lah niku sing dipendhet patokane niku sing paling sering. Kula niku wulan niki haid kula 9. Wulan sesuk 9. Wulan sesuk 9. Wulan sesuke kok 6. Wulan sesuke kok 9 melih, berarti patokane niku 9. Pun maksimal 9. Nek luwih kok 9 kok tesih medal niku senes darah haid niku darah istihadhah. Iku carane niteni darah haid ngoten niku dados dipirang dados 3. Siji sing pun pono ing pamawas lebdo ing pitutur bisa niteni darah haid. Iku ateges karek niteni ngono tok. Angka kalih bola bali haid ning dereng saged niteni dheweke nggunakake pakulinane sing paling sering. Sing paling sering sangang dina nggih niku dadekake patokan. Angka 3 dereng saged niteni tur nggih dereng bola bali sebab dheweke pemula. Niku nggunakake watesane haid ibuke napa sedulure setri. Wallahu taala a'lam bissawab. Kedah pripun dalem niki maringi periksa dateng tiang sepuh. Nek dumateng tiang sepuh ampun maringi. Maringi niku wong tua marang cah cilik niku maringi. Nek anak marang tiang sepuh niku nyaosi. Nyaosi periksa dumateng tiang sepuh kekalih. Supados mandek anggenipun tumindak bid'ah. Nge nyaosi ngertos sampun kanthi alus, sampun ndongaaken injih ajeg, nanging kok piantun sepuh kok dereng kados mboten wonten kirangi, malah saya ndodro abuni sambatam. Sebab bidayah niku kagungane Allah, napa melih kok panjenengan Kanjeng Nabi piyambak niku mboten saged maringi hidayah dumateng pakne cilik. Nggih. Kanjeng Nabi Nuh mboten saged maringi hidayah dumanteng putranipun. Kanjeng Nabi Ibrahim mboten saged maringi hidayah, nyaosi hidayah dumanteng bapakipun. Nggih, kita sedaya namung pinaringan wewenang napa ndongake lajeng ngaturaken pepeling sak mampunipun sak kiyatipun ndongake ingkang ajeg ngantos kapan ngantos telas wekdalipun. Bapak sing sedo riyin napa awake dhewe sing mati dhisik. Terus ditindakke. Hasilnya mboten kudu sakniki. Nggih kadang kala mboten kasil. Nek mboten kasil berarti leh ndonga kula sia-sia. Mboten sia-sia. Sebab ndonga niku uga ngibadah. jenengan ndongake tiyang sepuh niku ganjarane gedhe lho. Ora kok waleh ndongake bapakku ya ora leren ngantek mati. Ijik bidah wae berarti lek ndongak muspro sia-sia, mboten wonten sing muspro. Ndonga niku pinangka ibadah kita sedaya dumanteng tiyang sepuh. Siji, jenengan ndongake tiyang sepuh sesuk bakal panen ganjarane. Loro, jenengan ndongake tiyang sepuh mboten mandek saking kebidahanipun. Ning jenengan pun dadi bocah sing ngabekti dumanteng tiyang sepuh. Tansah ndongake, tansah ngaturi pepeling, ngaturaken pepeling dumanteng tiyang sepuh. Tembe mburine benjang panjenengan pinaringan anak ingkang uga tansah ndongake dumateng panjenengan. Dadi mboten wonten sing sia-sia. Mboten wonten ingkang muspro nggih, dipun lajengaken terus ndongaken tiyang sepuh, dipun lajengaken terus ngaturaken dakwah dumateng tiyang sepuh kanthi cara-cara ingkang sae lan alus. Hukum menyimpan foto dan video ibu yang sedang sakaratul maut dan saat ini sudah meninggal dunia. Mboten pareng, Pak. Sakaratul maut niku ditalkin ora malah disoting. Nggih. Kula dadi kemutan ngendikane setunggalipun kiai nggih. Anak niku nuwun sewu nek ngabekti dumateng tiyang sepuh, nalika tiyang sepuh tasih gesang dipun aturaken dakwah, dipun dongaaken. Nalika sakaratul maut dipun talkin. Ning nuwun sewu nek anak niku mboten ngaji, mboten ngabekti dumateng tiyang sepuh sakaratul maut malah disoting. Nggih, nyoting ngoten niku. Waduh, kok wis kejet-kejet. Piye iki? Mboten ngoten niku, dipun busak. Kirang prayogi. Nggih, carane nresnani tiyang sepuh mboten ngoten niku. Dipun busak lajeng dipun ajeki ndongaaken dumateng yang sepuh ingkang wekdal-wekdal mustajabah. Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nggih. Dipun busak mawon. Napa malah nek foto dipajang niku dados sebab malaikat niku mboten mlebet wonten dalam kala wau. Wallahu taala alam. Bolehkah membaca Al-Quran yang difotokopi? Nggih dipun keparengaken, difotokopi napa dipun serat mawi asta dipun keparengaken ing ananging fotokopian Al-Quran kala wau lajeng seratan Al-Quran kala wau kedah dipun jagi, dipun reksa kanthi sae, mboten pareng klumbrak-klumbruk. Nggih nek pun dedel duel, nek pun mboten dipun waos, niku diobong mawon utawi dipun pendem wonten lemah. Ampun ngantos niku. Fotokopi Al-Quran kok digeladek ke ngeten mawon, kenging telek cecak, disampari bocah, ini digunak ke kagem buntel, sego kucing, ini ngebetan pareng. Nah, sampun risak, ngebetan dipun waos, menika dipun obong, utawi dipun pendem. Kados dene ingkang dipun aturaken, fatwanipun, ini dening alimam, Muhammad bin Saleh al-Utsaimin, rahimahullahu ta'ala. Kembali, tanya kembali tentang sholat qobliyah duhur. Mana yang afdol dua-dua lah, atau empat langsung? Kalih-kalih, nggih. Sholat sunnah niku sedanten dipun tindakan kalih rokaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada seorang pemimpin yang memeras tenaga pekerjanya. Apakah itu ada hukum agamanya? Nggih, wonten. Napa meleh kok memeras tenaga? Belanjane telat sithik niku mendosa lho. Nggih. Kanjeng Nabi niku wonten setunggalipun hadis wenehna blonjone marang kuli sadurunge keringete asat ngoten niku. Maknanipun napa? Nek pun wayahe blonjo diblonjo. Napa meling ngantek diperes niku. Nggih piyambakipun bakal nampi pidana. Nggih bakal nampi pidana. Karyawan nyambut gawe 8 jam nggih dipeksa pokoke kuwe sedina sewengi kudu 20 jam, wajib ora kena izin. Nah niku dosa. Melanggar aturan pemerintah, nggih, melanggar aturan negari. Wallahu ta'ala. Jambin ini, nggih. Ana selamat dari Cepogo. Ana mau nikah insya Allah tanggal 28 Februari. Alhamdulillah. Kula nderek nyuwun donga mugi-mugi Nggih, anggen panjenengan palakrama pinaringan barokah saking Allah Subhanahu wa taala, pinaringan kula wangsa ingkang sakinah mawaddah warahmah, enggal pinaringan wiji sejati tedhak turun ingkang saleh salihah. Nggih, dados keberkahan dumateng tiyang sepuhipun kalih, dados keberkahan dumateng kagem umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana diajak bapak ana sowan ke Pak Kiai dan Kiai ngasih amalan. Malam nikah sama malam kelahiran ana disuruh baca surat Ali Insyirah 11 kali. Dan ayat inna ma'al usri yusra diulang 777. Wah, ini angka cantik. 777. Gimana itu tatnik wa amalan bid'ah? Nggih. Mboten wonten dalilipun, mboten wonten amalan ingkang kados ngeten iki nate ditindakake dening para sahabat Nabi, para ulama salaf mboten wonten. Nggih. Maca inna ma'al usri yusra 777, surat Al-Insyirah 11 kali niku dipadosi ayatipun, dipadosi hadisipun ngantos nuwun sewu, mripati awake dhewe niku cepot, mboten badhe kepanggih. Mboten perlu dipun amalaken niku. Dipun tebi, dipun katain donga kemawon dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi pinaringan gangsar lancar. Pinaringan barokah lan salajengipun. Bagaimana harusnya seorang ummahat agar tetap istiqomah dalam sunnah, agar tetap memakai pakaian syar'i, kaos kaki. Pakaian syar'i niku mboten mung kaos kaki nggih. Ya liyane barang niku ora mung kaos kaki nantok ceneh kaya wong weng gitu. Jazakumullahu khairan. Kedah ngiling-ngiling utaminipun dawuhipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sintani min ahlin nar. Ana perangane menungso cacah loro sing bakal mlebu neraka. Perangan menungso cacah loro sing bakal mlebu neraka. Rijalun wong lanang bi aidihim sing nyekel siyatun pecut ka'adna bil bakor kaya buntut sapi ya deribu nabihan nas dheweke ngebuki menungso kanthi pecut iku mau iki bakal mlebu neraka ingkang aku kalih wanisaun para wong wadon kasiyatun sing nganggo kelambi ariat ananging wudo wong wadon sing kelamben ananging wudo kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun nek mlaku niku megal-megol kaya mentok mlakune niku nggih digawe megal-megol ngoten lho ora usah dipraktekke wong elek praktekke nggih ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilat sirae niku nggih megal-megol kaya dene punuke unta nggih la yadkhulnal jannata dheweke ora bakal mlebu swarga wala yajidna rihaha lan ora bisa ngambu wangine swarga wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza yakti wangine swarga iku iso diambu saka jarak sing adoh nggih wonten riwasane seperti dipun sebat wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina kharifa. Wangine swarga iku iso diambu saka jarak 40 tahun. Jadi kawan dosa tahun sederenge pun dugi swarga niku pun mambu wangi. Ewan dene semanten piantun setri sing boten nutup auratipun boten saged ngambet. Ora iso ngambu wangine swarga. Napa mulih mlebu swarga boten saged. Sebab napa ta wong gur nuduhke sikil sithik kok. Sebab ngetinggalake aurat dheweke dosa. Wong lanang pirang-pirang sing nyawang sikile dheweke niku niku entuk dosa to nggih dosane akeh dosane wong lanang sing akeh niku dibrukke wong wadon iki mila dosane kathah mula mboten saged mlebu swarga mula mboten saged mambu wangine swarga ngoten niku mula dadi kemutan enten simbok-simbok nganggo cadar, nganggo gamis, ning sikile nyeker, mboten nganggo kaos kaki, duweni hobi ngingu kirik dek mben niko. Na'udzubillah mindal. Kok eneng ya wong ngaji kok gaweane angon kirik kula ngoten niku. Nek nek wong ngaji tenanan niku sing mboten abal-abal nggih, mesti sikile dipun tutupi. Nggih, sebab para ulama utaminipun saking madhab Syafi'i ngendika wong wadon niku aurat. Nggih, kejaba delamaan tangan lan rai ewan dini sikil niku aurat ketah dipun tutup nyegem kaos kaki ngagem sepatu. Masa iya wong wis ngaji sunnah nganggo jilbab gedhe, gamis gedhe, katoke kombor-kombor, sikile kok nyenel ketok. Wah, cekere ketok. Terus hobine angon kire, nak udzubillah min dalik. Iku cetha wong sing membo-membo mancala putra, mancala putri etok-etok dadi wong ahli sunnah, mongko asline wong napa? Nggih wong ra cetha, nak udzubillah min dalik. Terus dipun emut-emut nggih dawuhipun Kanjeng Nabi. Pokoke nek duwe pepinginan setan ning wong kon wis pisan-pisani rasa nganggo kaos kaki metu ya ora apa-apa. Rasa nganggo jilbab pisan-pisan ora apa-apa. Jilbab iki nek jagong wae nek layat. Nek blonjo ya rasa jilbaban. Iku mangiling-iling hadis Nabi. Iki dosane wong sak pasar diblekne niku. Piyantun setri ingkang medal saking dalem pimun ngumbar auratipun. Nauzubillahi min dzalik. Biasanya ada kuburan yang ditutup kain putih, di patokane di dalamnya ada uang, loh. Nggih to. Kulo nembe ngerti lho niki. Uangnya diambil kasih ke orang miskin boleh tidak? Wah, penak no. Golek duit turut kuburan wae enak no. Kulo nembe ngertos niki. Ning upami wonten duwite pareng dipun manfaataken. Nggih, dipun manfaataken pareng. Ning duwite asli nggih mboten duit dolanan sing diobong kaya wong Cina nika mboten nek duwite asli menika dipun keparengaken sebab napa al aslu fil asyail hil hukum aslinipun sedanten perkawis niku halal nggih ngantos wonten dalil ingkang mengharamkan ingkang dipun haramaken wonten sesajen niku mung sembelihan kagem sakliyane Allah rupa iwak pitik rupa iwak mendo iwak sapi ndas sapi dikelekke wah ning ndas sapi dikelekke ning laut cah ayo numpak getek. Sapi ini dijikuk dibadati kan iwaknya 5 kilo. Minggu lawuh bancaan seger semegeri haram. Sebab niku sembelihan untuk selain Allah. Ini statusipun bangkai, batang, betul parang. Ini nek rupa beras. Ini. Terus tiga, ndok pitik. Ini ku. Betul apa-apa? Duit, barang ini. Kan gini kulang genten. Blumbang. Ini ku wong saben moro mereka mesti nyebar beras karo duit. Duitnya pirang-pirang ten ngisor. Ning gandeng duit ini mung atusan kalih eketan kula ganjikuki kula. Mboten kurup. Nek sak gepok 10 juta ngoten nggih tak jupuk tenan iki. Ada seorang ustadz membolehkan dan bahkan menjual jimat. Hukumnya boleh. Bahkan ustadz tersebut referensinya dari 4 madhab. Bolehkah mengikuti ucapannya tersebut? Mboten pareng niku Ustaz Dukun, singkatane Usduk gitu. Ustaz Dukun gitu. Ustaz ning dodol jimat. Naudzubillahi min dzalik. 4 madhab pun diceritane Imam Malik bin Anas gawe dodolan jimat. Nggih. Enten kitab napa Imam Syafi'i dodol jimat niku. Pun ditak weruh. Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i adalah distributor jimat. Melayani jual beli jimat grosir maupun eceran. Enten kitabe? Mboten enten, Mas. Ustaz ngoten niku mboten perlu dianut. Kita sedaya niki umat Islam namung manut dumateng dawuhipun Allah, dawuhipun Kanjeng Nabi, dawuhipun para ulama ussalaf. Jimate cetha Kanjeng Nabi mirsani wonten pawongan lanang nganggo jimat. Nabi takon, "Apa iki?" Nggih, minal wahina. Niki jimat sing kula anggo supaya kula diparingi pengayoman dening Allah saka lelara. Nggih. Inzaha ngendikaipun Nabi. Dibredel jimatmu kuwi. Yakti nek sira iku mati kanthi nggawa jimat iku maaf lah ta abada. Sira ora bakal bejo selawas-selawasi. Nggih. Ajeng nderek timbak lampahipun Kanjeng Nabi napa nderek tindak lampahipun Usduk, nggih. Ustaz Dukun. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam bisawab mbok menawi mekaten lan semanten nggih ewadene pitakenan ingkang dereng saged dipun waos wonten kalau dangan dalu punika menika karana kula mboten mangertosi wangsulanipun. Janjane pun wektalipun tasih wonten 3 menit ananging pitakonan ingkang kathah ingkang tasih wonten iki kula mboten mangertosi wangsulanipun, wallahu taala alam bisawab. Mangke saged dipun suwunaken wangsulan dumateng ustad sanesipun wonten pepanggihan sanesipun. Mbok menawi mekaten lan semanten menggah pengawasan ingkang saged kita aturaken wonten kalau dangan dalu punika, mugi-mugi saged beto manfaat wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamune ingkang kirang meranani ing penggalih. Kirang ing trapsilo lan subasita kula tansah nyuwun agunging samudra pangapura. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.